cinta sejangan dengar. Kalau orang bilang betsen sayang sejangan dengar. Apalai sampai pikir dar senona jangan dengar. Semua dong karang cerita. Jangan dengar. Kalau orang bilang bekas tinggal sejangan dengar. Apalai sampai pikir dar senona jangan dengar. Semua tagal dong seng suka.